malam bete semisa tidur. Bola balik badan pikir beralih. Sedang apa nyonya halir istana. Hati sorry dong ingin dekat-dekat beralih. Beta pun di sini seng bisa tidur. Pikir deng nona jauh di sana. Beta ingin selalu bersama nona. Jalani cinta sampai katong tua nanti. Cuma leang beta cinta, jua leang beta sayang. Beta seng bisa berpisah, berpisah jauh par ale. Cuma nona yang beta cinta, cuma nona yang beta sayang. Beta kan selalu setia, I love you forever. Terima kasih.